Salatullah salamullah Mas Is. Yuk. Kita sapa dulu teman-teman seluruh-seluruh. Saya tak nyopo sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya dulur. Sih jomblo. Ana sing jawab ora, ana sing jawab isih. Dua tahun ini gak ada perubahan apa-apa. Aduh. Tapi dua tahun ya. Sudah kurang tahun, lebih hampir dua tahun kita tidak bertemu terus sinau bareng di tempat terbuka seperti ini. Dan sekali lagi saya minta tepuk tangannya buat PT. Rana tulisannya ya. Ya pokoknya buat penyelenggara acara ini, matur suwun sangat sudah mempertemukan kami. Ya, mudah-mudahan dengan syukurnya beliau rezeki ini tambah. Amin. Wadah barokah keluargane, terutama putra beliau yang di Khitan ya. Oh iya. Ya. Itu umur berapa ya? Ya, ya. Setahun. Wow. Mau Khitan lagi, Mas? Her. Ya nek tani iki dungane piye? Muga-muga ampuh. Landep. Manaan. Menangan. Oh. Menangan no. Ora menangan. Manaan nih, manaan. Iyalah. Takon wong no. Sekarang sing manaki lanang, Mbak. Tapi apapun itu maksudnya mau sunat umur berapapun semoga mudah-mudahan cespleng. Iya. Zaman Nabi Ibrahim ae sekitar 80 tahun ya. Baru sunat sih. Iya. Sampean? Aku ya ora iso anu nderek dawuhe beliau nek 80 tahun coba rasakno. Alot. Betul. Monggo Mas Is. Nggih, bismillah. Ngene dulur-dulur nggih. Sepurane aku gak melihat Mas Imam. Pripun, Gus? Delok wajah-wajah ini lho. Wajah. Jadi pasuryane dulur-dulur niki ya. Tak tonton kaya pasurya penghuni swarga kabeh. Ya. Amin. Nggih, mboten kabeh jane, Mas. Itu wajah-wajah iki ya Allah nyuwun. Gumantung sak corona wingi kaya apa ngono ya. Oh ngono ya. Iso dadi wajah neraka kuwi. Diane numpuk. Ah sing penting cicilan wae. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga nggih. Ayo buka lawange swarga golek kuncine nggih. Nah. La ilaha illallah. Sepindah malih. La ilaha illallah. Coba sing mriki. Kuncine lawang suwarga. Ora ono kalimah liya. Monggo Mas Imam singkulan coba. Kuncine lawang suwarga. Ora ono lafat liya. Sini ya ndak? Ada yang pemimpinnya tatuan ya? Oh no. Ojo lah ya, rasa lah ya. Ini ya suarga. Rasa lah ya. Langsung ya. Rasa ya. Kuncine lawan suarga. Swarga. Muhammad. Salam. Pun tambah seger gitu. Anget. Anget. Aku ket mau ke anget. Aku kepanasan. Sumuk. Hah? Sumuk, sumuk itu nek bosan iki ongkep nggih. Ongkep. Ongkep. Ongkep. Ini ongkep. Niki kok sumuk niku niki dinten apa to, Mas? Iki dina apa to iki? Dinten Minggu. Wis lali dina iki, Mas Doni. Saya kalau hari lupa. Oh gitu. Nek tanggal. Wes. Oh. Meh tanggal pitu nus. Tap ketip. Yang ketawa perasaannya sama. Sing meneng apa meneng? Tanggal pitu, Mas. Oke. Ini dino Minggu ya, Mas. Iya, mulai. Terus mau apa? Mulai gue nggak boleh. Hari itu pasti ada maknanya. Iya. Ya satu sisi nek Gusti Allah kan dalam satu minggu itu kurun sing istimewa hari Jumat kan. Jumat. Iya. Sing istimewa, di istimewa no. Itulah kenapa dulu saya sekolah liburnya Jumat. Oh, aku ya podo. Iya. Aku ya Jumat. Tapi saya termasuk yang gagal. Ya. Gagal nek takerane menungso. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun E minor, Pak. Nggih. E minor. E minor. Isah kabeh iki. E minor. Saben malam Jumat dong apa? Tumbas token. Hah? Jalok ngombe. Tokene entek, Mas. Agak lho delane. Kek, kangkon lho. Kek lho. Oh, pecis merah putih ya. Wah, metik Mas. Oh, iya. Oh, metik tanpa gigi. Ompong Mas itu. Tak balik nih. Oke. Oke, Fred. Oke, bismillah. Saben malam Jumat ahliku bermulai nang omah podo jaluk donga wacan Quran lamun ora diwenehi banjur bali bali nang kuburan pangko tangan tetangisan monggo saliwasa up. Berjuang eman eman temen arek-arek enom ra gelem berjuang delengan dulurku iki enam enam srege berjuang delengan dulur-dulur iki arek enam gelem teman, emang teman, urep pisan ora sunatan. Terus piye, Mbak? Mergone sunat kudune cek suara abion lho wae. Bar mari di sunat terus gae ala solih. Pun di sunat. Senengane sunat-sunat lho. Lho, kan jarene iki acarane sunatan. Ada yang disunat cuman kan. Iki duwe gamane. Terus ya, Pak. Terus ya, Pak. Nek sampun di sunat kutune akas ngaji. Wow. Sebab wong ngaji disuke dadi aji. Ayo bareng-bareng ya, sambil menghantarkan Gus Abrang nanti. Allahumma salli Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Wow. dan penyehatnya. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai obat hati, penyembuh dan penyehatnya. Semoga salawat salam tercurah kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama kita hormati Abah Rukun beserta keluarga besar PT Agung Satria Abadi. Yang kita hormati Gus Sabrang yang sudah hadir bersama kita. Yang kita hormati Bapak Bupati Pasuruan Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA atau yang akrab kita sapa Gus Irsyad. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kita hormati juga Bapak Wali Kota Pasuruan Gus Ibul Saifullah Yusuf. Yang kami hormati, yang kita hormati semua para pejabat pemerintahan Kabupaten Pasuruan dalam semua tingkatannya, para pemuka masyarakat dan teman-teman semua jamaah ma'iyah yang hadir malam hari ini dalam sinau bareng bersama Mas Sabrang dan Kiai Kanjeng. Malam hari ini kita semua berkumpul di sini untuk sinau bareng dalam rangka ulang tahun yang ke-16 PT Agung Satria Abadi serta syukuran khitanan Mas Abin atau putra Abah Rukun yang ketiga. Kemudian juga untuk keperluan pada konteks yang lebih luas, sinau bareng pada malam hari ini juga mengangkat tema meningkatkan ukhuwah atau tingkatkan ukhuwah Islamiyah di Kabupaten Pasuruan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita bersama-sama nanti masuk ke dalam sinau bareng bersama Mas Sabrang dan para bapak-bapak yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terlebih dahulu, kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk kita sebagai anak cucu Mbah Nun yang mencintai Mbah Nun, meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bersama. Beliau malam hari ini pamit, tidak bisa hadir bersama kita karena memerlukan waktu untuk istirahat, dan kita berdoa nanti agar beliau segera kembali dalam keadaan fit dan siap bersama teman-teman semua. Nanti doa akan dipimpin oleh Mas Islamianto. Namun sebelum itu sejenak kita berikan kesempatan kepada Gus Ipul yang ingin menyampaikan rasa beliau kepada Mbah Nun sebelum kita berdoa. Monggo Gus Ipul, kami persilahkan. Memang tidak ini tadi tidak ada apa namanya baba untuk Gus Ipul. Tapi kalau namanya wali kota, kapan saja butuh bicara tentu bicara, tentu bisa. Apalagi saya kenal bahwa Gus Ipul ini kenal dengan Simbah sejak saya kecil, sejak umur tahun 90-an lah. Waktu itu saya belum tahu dosa. Jadi jadi beliau di sini kalau ngomong yang senior apa kenal Simbah, Gus Irsad sama Gus Ipul ini sudah sangat lama kenal Simbah, dan sekarang ini tadi kita mendoakan bersama tentang Simbah, semoga segera doa sembuh, segera sehat, atau doa dulu aja? Doa dulu aja, baru kita nanti ngomong soal itu. Okay. Baik, Mas Sabrang, monggo Gus Islami untuk bareng-bareng memimpin doa buat Mbah Nun yang kita cintai. Monggo. Ya. Kita nanti di awal, kita membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kita baca Ya Latif 33 kali. Setelah itu, kita baca Alam Nasrah sekali, tutup nanti ya latif 33 kali. Innallahi rahmanir rahim wal fattah wal halim wali nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muhammadin ibni abdillah wa muhammadin nabi wa rusul ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyati sya'ulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk kesembuhan Simbah, untuk mudah-mudahan Allah memberikan sehat, panjang umur, manfaat di dunia sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا وشفينا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب يا مقلب القلوب يا الابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والاحوال الى احسن الاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الارزاق وتحسن بها لنا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أسوأ غايات من جميع الأفراد والحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى ذر اللهم عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستنبيننا وعبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياكم في كفنك وأمانك وعياتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بطن من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية. اللهم جملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية والإصامة وعيدنا بمجيبة الندامة في الحال والمعالي إنك سامع الدعاء. اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا بسط اليدين بالعضية ويا صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورسجية واغفر لنا يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak Pak Kiai Kanjeng yang telah membuka Sinau Bareng pada malam hari ini dengan nomor pambuka dan saya akan memberikan satu atau sedikit mengantar untuk kita bersama-sama masuk kepada Sinau Bareng, Sinau Syukur dalam rangka syukuran ulang tahun yang ke-16 Agung Satria Abadi dan Khitanan Mas Abin dengan bersama-sama menengok atau membaca satu ayat dari surat An-Nisa ayat 36 yang ini nanti merupakan salah satu ayat yang saya kira bisa menjadi pijakan kita untuk sinau bersama. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, pada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita membaca ayat ini, saya tadi membayangkan perintah Allah yang pertama ini tadi adalah sembahlah Allah dan jangan persekutukan. Kemudian langsung disambung dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Seakan-akan itu memberikan gambaran yang sangat kuat bahwa mengabdi kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama ini satu paket, tidak terpisah. Jadi belum bisa dikatakan kita mengabdi kepada Allah dengan sesungguhnya kalau kita misalnya kepada orang tua itu belum nyenengke, belum berbuat baik. Kepada tetangga juga demikian. Kemudian juga kepada tetangga dekat, jauh, dan lain sebagainya tadi itu belum ihsanan, belum menyenangkan, belum gawe bunga, apalagi sampai membuat mangkel dan lain sebagainya. Jadi saya membayangkan ayat ini begitu mengena sekali, sangat tepat mengarah kepada kenyataan kehidupan sehari-hari kita di masyarakat. Dan ini merupakan gambaran dari logika agama, logik agama bahwa antara hubungan kita kepada Allah dengan kebaikan horizontal kepada kanan kiri itu begitu satu, tidak terpisah. Dan itu adalah bagian dari yang terpenting untuk apa agama itu diajarkan kepada kita semua, agar kita tidak hanya mengabdi kepada Allah melalui ibadah muamalah atau ritual kita, sholat lima waktu dan lain sebagainya, tetapi juga harus baik kepada sekelilingnya, kepada tetangga, anak, kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga citra tentang beragama tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang yang sifatnya atau pemikiran yang sifatnya besar global tentang agama, agama dengan politik dan lain sebagainya, tetapi juga contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari ini adalah wilayah concern dari agama itu sendiri. Dan Rasulullah sangat memberikan contoh, sangat banyak mengingatkan tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tetangganya. Jadi omong kosong kita merasa beriman, percaya kepada hari akhir, kalau misalnya kepada tetangga itu kita belum baik. Nah, Sinau Bareng pada malam hari ini dengan hadirnya teman-teman semua dari mungkin tetangga di sekitar, dari daerah-daerah yang lain, ini adalah contoh dari suasana yang penuh silaturahmi, penuh penghormatan, penuh rasa kebersamaan, penuh ukhuwah yang malam hari ini juga nanti akan ditekankan. Nah, tumpeng yang ada di depan ini juga dimaksudkan untuk memberikan contoh mengenai bagaimana ihsan tadi itu. Ihsan dari anak kepada orang tua maupun kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, sebelum nanti kita masuk ke Mas Abrang dan bapak-bapak yang lain, saya mohon teman-teman panitia bisa memulai memotong tumpeng. Nanti akan diserahkan oleh Abah Rukun kepada anaknya. Oke. Dan sekaligus ini tadi ada permintaan dari Abah Rukun, Gus Ipul bisa ikut memberikan sambutan ya, mewakili keluarga dan hal-hal yang mungkin juga akan disampaikan. Monggo Gus Ipul sambil menunggu proses tumpengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para kiai, para alim, para guru, para sesepuh, para bapak, ibu, sederek-sederek kula sedaya ingkang kawula mulyakaken, khususe untuk tuan rumah Bapak Njaba Njero Rukun beserta segenap keluarga. Dan ini Njaba Njero Rukun, dadi ini maling ini iki. Lek njaba nitok sing rukun gak imbang, jero nitok gak imbang. Nah, malam ini Pak Rukun menunjukkan kepada kita bahwa beliau ini sebenarnya sedang berusaha untuk menjadi orang yang rukun njaba njero. Amin. Allahumma amin. Nah, di sini hadir Gus Abrang. Alhamdulillah nanti ini Cak Nun Junior, Mbah Nun Junior. Nggih. Ya, pokoknya kudu iso. Kudu iso ya. Kemudian ada Bupati Pasuruan sederek kula Irsyad Yusuf, ada Pak Dandim, ada Pak Nyarman Dandim Nyarman nih. Kemudian ada Pak Kajari, Pak Ramadhanu. Kemudian ada rombongan-rombongan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadirin hadirat sekalian ingkang kawula mulyakaken, sasampunipun muji syukur pindah malih dumateng Allah Subhanahu wa taala dan mengirim sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula estu-estu kaget sakjane diajak sowan Cak Nun. Diajak sowan Mbah Nun dalu niki kula. Pun luama ndak ketemu dengan Cak Nun, kepingin kangen. Kita semua sesungguhnya rindu Cak Nun, betul napa mboten? Lah kula dhewe niki nggih kepingin kepanggih tapi ternyata takdir menentukan lain. Kita doakan ini kesempatan Cak Nun istirahat. Nah, nanti setelah itu sehat kembali ketemu dengan kula kali panjenengan sedaya dalam keadaan yang lebih segar. Amin. Allahumma. Ini terus yang kedua ditambahi iki untuk memberikan sambutan. Yo, gak jelas juga sampe. Gak dikabari ta mali tutuk omah, kan siap-siap paling gak yo nggowo catetan ta opo. Ini gak dikandani meneng-meneng ndek kene untuk mewakili Pak Rukun sekeluarga. Pertama-tama matur nuwun rawi pun panjenengan sedaya. Doa restunya terima kasih. Pak Rukun gak wani sunat maneh, akhirnya anake sing dikongkon sunat. Mas Abin nggih, alhamdulillah lancar, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Jadi Mbah Rukun niki memang sengaja ngundang panjenengan sedaya supaya kula kali panjenengan iso melok ndongokno, ndongakno dan kedua ya lek gak oleh berkat misalnya, zaman ya, kayak berkat tegar, mboten gitu. Lek gak oleh berkat minimal kalau kali panjenengan hadir sini tambah ilmu nih. Amin. Di sini kita dapat hiburan rohani dan kemudian uripe dadi tambah barokah. Berkah itu ziyadatul khair, dalam keadaan apapun baikannya bertambah. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kali panjenengan dijak nang rene niki sebenarnya diajak ndonga sekaligus diharapkan oleh ilmu, oleh tambahan ilmu, oleh hiburan rohani, oleh macam-macam tambahan pengalaman yang mudah-mudahan ini jadi modal hidup kula kali panjenengan pan menjadi lebih tangguh. Amin. Allahumma. Mas Abrang, saya ini termasuk bersyukur karena kenal Cak Nun sejak awal 90-an. Dan dekat sekali kula niku kali Cak Nun. Hari-hari saya itu hampir dengan bersama dengan Cak Nun, dengan Mas Eros Jarot, sampai kemudian merintis tabloid Detik, akhirnya juga dibredel oleh pemerintah Orde Baru. Jadi hampir hari-hari itu sekitar 92 sampai 95 itu saya sering bersama Cak Nun. Dari situ saya nyantri dan saya punya banyak pengalaman dengan Cak Nun, termasuk awal berdirinya Kiai Kanjeng ini. Saya bagian angkat-angkat ini dulu. Mas Nevi ki sing ganteng pian. Yen, saiki lumayan. Dulu ini rantai pertama saya rintis itu, bener enggak Mas? Saya itu bagian angkat-angkat ini loh. Bagian nyupiri Cak Nun, tapi alhamdulillah barokah melok Cak Nun ya sakniki dadi koyo ngeten iki. Alhamdulillah. Saya nyantri nang Gus Dur, saya nyantri nang Cak Nun, saya nyantri ke Mas Eros dan banyak lagi yang lain. Akhirnya alhamdulillah diajak siap-siap ngadepi keadaan apapun itu tetap tabah, tetap tangguh untuk melewati hidup nih. Kan mboten selalu lempeng, kadang-kadang berbeda dengan harapan kita. Kaya kula niki nasibe beda kali Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hebat, mari wali kota, gubernur, terus presiden. Lah kula sebaliknya. Pernah jadi DPR RI, jadi menteri, wakil gubernur, melorot jadi wakil wali kota. Jadi lek Pak Jokowi melangit, kula membumi. Hidup kadang-kadang tidak sesuai harapan. Alhamdulillah, kita dengan acara-acara seperti ini, kita bisa saling belajar. Akhirnya kula kali panjenengan jadi wong sing kuat. Amin, Allahumma. Amin, Allahumma. Kaya Cak Nun niki, mulai kula cilik sampai saat ini, nggih pancet ngeten niki. Pancet istiqomah konsisten. Cak Nun niki ya intelektual, ya penulis, ya seniman, ya budayawan, ya ulama, mau macam-macam gelarnya Cak Nun itu sebenarnya. Tetapi dari dulu sampai sekarang istiqomah kaya ngeten. Lek kepengin luwe sugih teko saiki ya iso sakjane Cak Nun. Kalau Cak Nun itu pengin lebih kaya dari sekarang itu sangat bisa. Momentumnya ada. Kalau Cak Nun itu hanya berpikir kepentingan pribadinya. Tapi karena Cak Nun ini orang yang tidak bisa diatur oleh siapapun, yang bisa mengatur adalah keyakinannya sendiri, maka dadine koyo ngeten iki istiqomah. Karena istiqomah seakan-akan kula memandang Cak Nun itu sedang berusaha untuk memilih menjadi kekasih Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wong lek memilih dadi kekasihnya Allah itu gak wedi ambek sapa-sapa. Lah kok Cak Nun iki kan gak pati wedi ambek sapa-sapa. Apa meneh anake gak diwedeni blas. Berarti Cak Nun itu ya sudah, ya Cak Nun sudah. Ambek Gus Dur itu bagus banget, baik banget. Cak Nun sering cerita. Tapi nek ngeritik ya temenanan Cak Nun. Kalau ngeritik Gus Dur itu ya temenanan Cak Nun. Ndak main-main. Mari ngono guyon ya biasa. Mari gegeran, gergeran ya biasa Cak Nun. Tetapi apa yang dia yakini selalu disampaikan apa adanya, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan, maupun dalam bentuk lagu-lagu. Nah, salah satu yang disampaikan dalam bentuk lagu itu awal-awal berdirinya Kiai Kanjeng ini album Prau Retak itu, yang bekerja sama dengan Frankie Sahilatua, itu adalah bentuk kritikan Cak Nun kepada pemerintah Orde Baru waktu itu. Dan itu album luar biasa keras, laku pada zamannya. Inilah Cak Nun, istimewa dan bisa jadi teladan dan panutan kula kali panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, mungkin gak iso melok kabeh lah, gak iso nulis, pokoknya sebagian lah. Atau paling gak pesan-pesan dari Cak Nun bisa kita jadikan inspirasi untuk ngadepi kehidupan kula kali panjenengan sedoyo. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir Mas Abrang ya, Pak Rukun mohon maaf kalau misalnya dalam menyambut panjenengan ini ada kekurangan-kekurangan. Tempatnya terbatas, parkire ado, segala macam. Pak Rukun njaluk sepuro. Wis berusaha sekuat tenaga sebenarnya. Lah sing pinggir kula niki Pak Rukun aja keliru, pinggire niku bojone jenenge Bu Rukun. Nggih. Nemen rukune sampe tak delok iku. Bu Rukun niku ya nurut tok ae ngene. Rukun tenan jo penjero. Nah, sebelahnya Mas Abi yang khitan tadi, sebelahnya putri keduanya, yang paling kanan yang seragam bajunya dengan Pak Rukun ini adalah putra pertamanya. Durung duwe mantu sampean ya. Dereng, ayo sapa sing gelem dadi mantune ngacung wis ya. Lumayan iki. Lumayan ngacung. Iki lumayan iki tabungannya akeh. Oh, nggih Pak Rukun iki lek kokon pidato ya mesti moh. Jenisnya jenis wong pendiam, mboten saged pidato ngene. Tapi lek kokon golek dhuwit po winter iki. Nek sebagiane sampean ndelok sakeke ya, Pak. Mari ngono zakate sing akeh, infake sing akeh, sedakoe sing akeh, mudah-mudahan rezekine tambah barokah. Amin. Maka itu pindah malih nek wonten kurang-kurangi Pak Rukun nyuwun agunge pangapunten. Ngoten nggih. Nah, jadi itu saja mewakili Pak Rukun, nggih Pak Rukun, panjang umur, sehat. Ya, amin lancar kabeh. Usahai, amin, Allahumma amin. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Bareng, sing opak. Akan karuniamu Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini kan sinau syukur, jadi lagu ini ya syukur, soalnya aku isone ya ikut dok. Lihat, cukup ikut dok. Satu-satunya lah Irsad, duit aja yang gue ambil. Anu. Ya timbangi meneng tok, di kono gak sambutan, ya kok nyanyi aja. Lama li aku sing dikongkon. Ya, duit ya, duit, duit. Ya. Ngaten ya, mau pilih wonten kurang-kurangi pun, nyuwun agunge pangapunten, apa apa ya judulnya apa penok pantunnya apa ya penok manuk nindur watu kepada semuanya I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbah sok garap-garapan karena gak apapun yang terjadi garap-garapan ya tetep raiso tadi anak raiso di pihak-pihak gitu tadi. Kebetulan malam ini ada yang punya potensi yang sama bisa garap-garapan, sudah satu sudah mencolek, masa tidak dibalas olehnya kan gitu. Kita tunggu apa namanya balasan dari adiknya, monggo Gus Irsad yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholat wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah yang saya muliakan, Gus Ipul, Pak Wali Kota Pasuruan, insya Allah se-Indonesia ini ada wali kota yang sering merintah bupati hanya di Pasuruan. Soalnya nasibnya mirip sampai Sabrang, Sabrang itu masih kritik Mbak Nun ya apa tetap gak bisa menang. Sudah kali kulo lihat dikongkon siapapun, lihat dikongkon wali kota gak bisa nolak. Karena mas kulo, nasib ya. Yang saya hormati, saya muliakan Abah Haji Tommy Prasetyo Rukun. Lengkap ya, no, namanya Abah Tommy Prasetyo Rukun. Nggih Tommy, jadi seangkatan kali, sederean kali Tommy je bisa. Kalian keluarga, Bu Haji Rukun, Mas Abin, Mbak Rora, Mas Agung, mudah-mudahan jadi keluarga yang barokah, keluarga yang pandai bersyukur. Amin. Mas Abin khususnya mudah-mudahan jadi anak yang soleh, nanti bisa jadi pengusaha. Ya, pengusaha jadi anggota DPA, DPA Dewan Pertambangan Agung. Ya. Dulu singet biyen lah wonten DPA aku. Ya. Pak Dandim lah kiri saya, Pak Kajari, Pak Ramdanu, Pak Nyarman, dan tentu Gus Abrang yang saya hormati. Pak Camat juga ada, Pak Camat ya. Pak Camat dan tentu seluruh saudara-saudari jamaah Ma'iyah yang saya cintai, saya banggakan. Khususnya tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Yang... Kalau Gus Ipul dulu yang sering nyetiri Mbak Nun, saya yang sering nyetiri Gus Ipul. Jadi yang nganter ke rumahnya Bandun waktu di Tebet Timur Dalam itu ke kula waktu. Sing ngeterno tapi sing nyetiri Bandun iki kula ditinggal. Nah, biyen setelah terbentuknya Kia Kanjeng niki, sing dodol kaset pertama di Jawa Timur kula. Itu pun karena diperintah wali kota. Kiai Kanjeng pertama niku dodolan kaset biyen lah mboten-mboten CD waktu. Nggih, kaset. Kaset sing dodol kula. Eling wadhabi. Iya. Itu pun gara-gara diperintah wali kota. Hadirin hadirat sekalian, malam hari ini tentu kita bersyukur dan juga berdoa untuk kesehatan Mbah Nun yang sebenarnya kita harapkan, kita rindukan bersama. Tapi berilah kesempatan kepada Mbah Nun untuk istirahat dan mudah-mudahan beliau segera fit kembali. Bisa bertemu dengan kita semua. Insya Allah Gus Ipul juga rencana akan ngundang lagi ya. Insya Allah akan kalau beliau sudah fit, nanti tunggu saja tanggal mainnya di Pintu Langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, karena kita kangen semua. Mas Abrang gratis ya. Gratis, enggak usah bayar, pokoknya boleh uncal nang motor dhewe-dhewe kono. Amplope ya. Insyaallah gratis. Mas Abrang mudah-mudahan Mbah Nun sehat ya. Memang beliau kecapean tadi informasinya. Cabrang tadi langsung jojo ke pendopo dan ya ini Gus Abrang ini yang nanti yang jadi guru dan sinau pada malam hari ini. Kudu iso. Pemane kate ngomong gak iso gak oleh, soalnya wis dikawal wali kota ambek bupati. Ya. Wajib iso. Mari ngene entek-entekno Brang, awakmu Brang, ya. Nah, saya hanya pesan saja memang Pak Rukun juga ini dalam rangka tasyakur juga. Dalam rakur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada keluarga Pak Rukun, masuk tasyakur khitanan putra beliau, dan juga tasyakur 16 tahun ya, PT ASA. Ini bentuk tasyakur ngundang panjenengan sedaya. Insya Allah kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita, nikmat kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tadi bersyukur alhamdulillah ya. Karena memang kita bagaimanapun dengan kondisi apapun tetap bersyukur. Termasuk kita bersyukur, alhamdulillah Pasuruan COVID-nya juga sudah melandai. Tapi dengan melandai itu tetap ada pesan dari pemerintah untuk tetap waspada. Vaksin, mari vaksin KB apa dulu? Vaksin ping piro? 5. Oke, vaksin apa kon? Ping telu, 3 ya. Dosis 1, dosis 2, booster. Karena ini Pak Dandim nanti saya ngobrol-ngobrol nih kami lo vaksin. Ya. Jadi kita bersyukur, tetap bersyukur, tapi tetap waspada, ya. Jaga kesehatan, info niki COVID mari, mari ngono muncul PMK. Apa PMK itu? Pemadam kebakaran. Wah, penyakit mulut dan kuku. Wedhus, sapi. Sapi sak Indonesia kena kabeh kecuali sapi I. Apa? Hah? Saipul. Saipul gak kena PMK. Waduh nih sapi iya mbak Saipul. Anjennya jeneng Saipul itu sak pasuruannya tak celuk Saipul lah sing ngacung Saipul. Coba lah celuk Irsat terus sing takut mbak Sijito. Saipul! Oh oke. Oke mas ya. Umum. Rukun. Rukun mbak Sijito ya. Jadi ngene rek kudu tetep hati-hati rek. Jadi COVID ini meskipun selandai kuncinya satu. Vaksin iku mau. Vaksin. Nek biyen kan awal-awal kon bolak-balik krungu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih mboten. Sing awal-awal Juli tahun pinten niku pada DM 2020 2019. Sekarang sudah melandai ganti PMK. Krungu mana ana cacar monyet. Cacar monyet wingi kula tingali wonten demam babi barang. Lho iya jek guyu. Tahun delok, gak tahu delok radio ngrungokno TV apa Pak Miki ya. Ana maneh apa maneh wingi? Demam babi, cacar monyet, kayak macam-macam lah penyakitnya. Intinya ya kita jaga kebersihan ya. Makanya wingi sering cuci tangan, jaga jarak. Ini juga begitu. Nek awake dhewe sing nom-nom wis mari vaksin KB kekebalan tubuhnya antibodinya terbentuk. Kayak yang sepuh-sepuh ini tetap kita jaga ibu kita, orang tua kita. Oke, okay? Yang sepuh-sepuh tetap dijogo. Makanya awak mulai-mulai kok ya mari tuk oma ya. aduso, gak tahu adus itu apa. Kaya sabrang ayo. Sabrang itu adusnya jarang-jarang. Nek nang Pasuruan tok adus. Jadi itu Pak Haji Rukun, mugi-mugi barokah, lancar sedaya, hajatipun panjenengan, kadungan undang mantu. Amin. Sapa sing gelem dadi mantune? Jombloan, jomblowati ini ya. Pak Rukun siap mantu. Engko lek mantu diundang maneh. Ya, diundang maneh. Engko insyaallah saiki lek saiki durung ana berkate, insyaallah engko diundang mantu ya katik berkat padha ae. Lho kok kaya berkat sak mene kae. Kan repot Pak Dandim repot sing bagine engko ya. Jadi ngaten Pak Rukun selamat, Bu Rukun, semua keluarga, Nasabin sehat selalu jadi anak yang soleh. Mas Abrang, matur nuwun, muka-muka Mbah Nun sehat, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpeng. Belum ke Mas Abrang, kita sejenak mengayu bagyo ulang tahun PT Asa dan Sunatan Mas Abin, potong tumpeng. Oh, oke. Silakan, siapa yang akan motong tumpengnya? Nanti Abah Rukun memberikan ke putranya, bahkan tidak hanya memberikan, tapi menyuapin. Nah. Oke. Oh, selamat datang, Sotik. Cak Sotik. Ana uang kok gantengnya kaya gini ya Allah. Aku ndelok sampean waktu duet ambe Ayu Ting Ting lho tak delok. Tak delok Pak Wali ge statuse mang koyo ana dokter ambles Muhammad Todik Rifai. Ya apa Lur, urip iki diterusna tegak Lur. Melamir Rairul. Kangen Lur, situasi sing kelompok ini kangen. Awak dhewe wis 3.5 tahun kano penghasilan, kano pemasukan. Lu gak ngomong apa anane ya? Kano penghasilan, kano pemasukan. Sing tempe biasa digoreng ditunu. Jadi kehidupan malah rodok ya apa? Tapi dipe hikmai karena corona iso cedek ambek anak bojo, ya ta? Kok kaya cak nur sesuk. Engko mesti nyanyi, Pak. Mesti nyanyi. Nek wis mangan. Lek nyanyi kabar lho aku penyanyi. Masih sabrang Mas penyanyi ya wis seru penyanyi. Terus penyanyi iki artis iki artos. Terus mugi-mugi kemawon Abah Rukun sak keluarga Gusti Kang Agung paring ana rayu slamet. Amin. Sing keras ta rek, sing semangat ngono lho. Pasuruan iki sing jelas ngono lho. Mugi-mugi Abah Rukun Gusti Kang Maha Agung paring ana rayu slamet. Amin. Tinebyaken dateng Sambikala. Amin. Kacelakaken dateng Gemar Harjo. Amin. Bahagia selama-lamanya. Amin. Aja lali sak ngene, Pak. Ya kutuk terakhir. Monggo dilanjut. Oke, baik. Sekarang kita potong tumpeng dulu. Mungkin saya minta tolong ke Gus Abrang saja. Wa kulli kesempatan jalan terus kita potong tumbang. Saya mohon dengan hormat Mas Sabrang bisa berkenan memotongkan, kemudian diaturkan ke Abah Rukun dan disuapkan ke Ananda Mas Abin. Potong tumpeng sudah berlangsung, dan bukan hanya potong tumpeng tetapi juga dari Abah Rukun tadi menyuapkan ke Ananda Mas Abin yang baru saja sunat. Ini dimaksudkan agar beliau sekeluarga mohon doa agar tetap rukun, harmonis, bahagia selalu, dan juga merupakan bentuk doa untuk kita semua juga agar sekeluarga rukun, dengan tetangga rukun, dengan masyarakat juga rukun. Pak Wali Kota tadi sudah memberikan sambutan, Gus Ipul juga, potong tumpeng sudah, dan saya kira sekarang saatnya saya berikan kesempatan kepada Mas Sabrang untuk memulai sinau bersama kita. Tepuk tangan untuk Mas Sabrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa, Dek? 4 tahun. Apa? 10. Wah, nih, Rek. Ini hari ini acara ulang tahun perusahaan sunat, dan temanya adalah ukhuwah, menjaga keagamaan. Kan gitu. Jadi saya jadi teringat beberapa fakta, bukan fakta, beberapa cerita tentang sunat. Ini biasa di sunat itu bisa dikatakan bukti bahwa laki-laki itu lebih menderita daripada wanita. Wow, biasanya wanita gak terima, loh melahirkan itu juga sakit katanya gitu. Tapi faktanya, wanita melahirkan, besok mau melahirkan lagi. Berulang-ulang. Lagi-lagi, Anda sunat, mau Anda disunat lagi. Raglem kapok, isan wis cukup. Saya juga dulu pernah mengalami sunat. Dari pengalaman sunat itu ada satu pertanyaan, ada satu jawaban, dan ada satu kenyataan. Nyeneng ke ya. Pertama, sebelum acara sunatan itu besar di pikiran saya pertanyaan. Iki urusan peli kok ngerepoti akeh uang kok. Ini urusan kaya ngene iki kok gawe repote acara, membuat kerepotan yang segini luar biasa banyak. Tapi urusan ketok-ketok, wis selesai. Lorong bengok, wis, baru ke mari. Kan ini tak tahu, iki kok dadi kabeh repot dan seterusnya. Tapi seketika acara saya mendapat jawabannya. Karena waktu itu kemudian ada kesempatan untuk ayah saya, yang kebetulan Cak Nun itu, sampai sekarang belum ganti. itu jadi bisa datang mengunjungi saya. Karena waktu itu saya masih SD, sudah lama saya tidak bertemu dengan ayah saya, tidak ada kesempatan, mungkin tidak ada kesempatan dan tidak ada alasan. Jadi karena ada acara sunatan, jadi ada alasan untuk bertemu satu sama lain. Jadi acara sunatan itu tidak sesederhana urusan titip. Itu di, apa namanya, nenek moyang kita, roh nenek moyang kita hidup dalam acara sunatan. Karena kemudian karena ada acaranya, kita punya kesempatan untuk ukhuwah, untuk kesempatan untuk kumpul, untuk kesempatan ada alasan untuk acara. Banyak, jadi banyak kebijaksanaan dari nenek moyang kita yang ditanamkan dalam budaya. Kita taunya ya, saya waktu itu taunya, ini urusan ini tok ya repot. Tapi ternyata tidak hanya urusan itu. Urusannya ternyata adalah memberi kesempatan agar semua orang bisa kumpul, ada alasan untuk kumpul. Jadi yang tadinya enggak enakan jadi ada alasan untuk datang dan berdamai dan seterusnya lah. Itu ternyata kebijaksanaan dari nenek moyang kita agar kita punya alasan terus-menerus untuk rukun, damai, ketemu dan seterusnya. Nah itu pertanyaan dan jawabannya. Kenyataannya yang saya dapatkan juga, ternyata kerepotan yang dilibatkan oleh titit itu hanya yang pertama. Selanjutnya ternyata kerepotan-kerepotan yang lain datang. Kalau tidak percaya tanya para penderita cacat tuna asmara di sini, ini penderitaannya hanya karena urusan itu tadi. Ngarat sampai ngodol itu ya gara-gara apa urusan itu toh, melibatkan kerepotan-kerepotan tersebut. Nah, jadi ada kesempatan sinau bareng, ada kesempatan kumpul, dan saya hari ini baru tahu datang acara ke sini itu juga 2 hari yang lalu. Itu karena tahu simbah keadaannya begitu, sehingga saya secara darurat diseret untuk ke sini. Dan di, kebetulan di sini ketemu sama senior-senior yang memaksa saya kon koyo simbah yora iso edan po. Beda sunate, beda sejarah dan seterusnya. Tapi saya senang berkumpul dengan teman-teman. Saya sering ke Pasuruan, tapi acara yang rame-rame kayak gini tidak sering. Tapi alhamdulillah ada kesempatan hari ini untuk ketemu dulur-dulur lagi. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sinau bareng, gayeng-gayeng, nyanyi-nyanyi, pokok-pokokan. Sing penting outputnya kita menjadi bertambah persaudaraan, bertambah mesra, karena itu yang menjadi dasar kestabilan kita semua sebagai masyarakat. Sebelum saya kembalikan ke Mas Helmi, tak kabeh wis nyumbang nyanyi, aku tak nyumbang nyanyi juga. Ngono ya? Untuk mengingatkan bahwa saya juga penyanyi. Yang paling pertama gak percaya saya jadi penyanyi itu beliau ini. Kapan gue sejarahnya nyanyi? Karena memang dia gak pernah lihat sejarah saya nyanyi. Saya aja kaget saya jadi penyanyi. Apalagi. Tapi betul itu. Jadi saya tahu waktu beliau masih kecil kan, masa perang itu. Gak pernah tondo-tondo iso nggawe lagu, apa mana nyanyi, itu gak ada tondo-tondo. Gitar bareng, gak pernah saya lihat itu. Padahal saya sering bareng sama Janu. Dan kemarin saya tanya sama beliau, itu kenapa kok bisa merahasiakan gitu apa? Ternyata Cak Nun sendiri juga gak tahu. Jadi Cak Nun sendiri tahu kalau Sabrang bisa nyanyi itu setelah album pertamanya keluar. Terus bener orang itu? Bener. Istimewa, merahasiakan. Oh, orang, itu yang jenengnya, menurutnya jenengnya ladu nih, Gus. Sorry ya. Oh, wajib. Ngeri. Orang ding. Aku nyanyi itu terpaksa. Saya juga gak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi karena kumpulan kita, nggak ada yang mau nyanyi, dan saya yang paling bisa nyanyi itu Patup di kumpulan Leto. Tapi saya sangat khawatir kalau mulutnya bersuara di mic itu. Anda tahu sendiri, tweet-tweetnya, mulutnya itu bosok era karuan gue. Jadi, wes lah daripada Patup, tak aku yang nyanyi lah. Jadi sebenarnya terpaksa juga. Tapi ya gitu, kadang hidup itu tidak sesuai dengan harapan seperti yang dikatakan Gus Ipul. Tapi nek wayahe tandang, ra iso ngopo-ngopo, kejobo tandang. Wis. Jadi keberanian untuk tandang itu akan membawa kepada sebuah yang tidak kita kira akan membawa kemana. Dan disiapkan terus karo Gusti Allah kok. Anda di sini ada yang hidupnya pernah tidak punya masalah? Mesti ono itu masalahnya. Mesti ono, ramadek masalah. Karena masalah itu satu paket dengan hidup. Kone saya urip, masih ono masalah. Ngelih kayak nek wis warek ngising. Engko nek ngising ngelih meneh. Ngapa to? Ya itu tetap ada terus yang namanya masalah. Tapi ternyata kuncinya bukan pada kita tidak bersedia menghadapi masalah, tapi kebersediaan untuk tandang. Kadang-kadang Tuhan memberi jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kita cuma mau berjalan dengan wani tandang. Kita dengan sosmed kita dilatih untuk cangkeman, tapi kemudian tidak terlatih untuk tandang. Jadi kalau ada bencana, saya ikut berduka cita. Wah, wis tandang kuwi, ora dul, kuwi jempolmu ngono kuwi. Nek karo nguyuh iso, karo ngantuk-ngantuk tetep berduka cita. Itu belum tandang itu. Tapi lumayan, tapi kita harus selalu melatih kemampuan untuk tandang dan menyelesaikan masalah. Karena menyelesaikan masalah itu yang tidak diajarkan sekolah. Sekolah iki meng ngajari kowe ilmu dan iso apa ora, ngono lho. Tapi enggak orang ngajari tandang. Kalau nanti di dunia kerja, di dunia dewasa, di masyarakat, skill yang paling guna adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Nek wis apa berikrar nandangi rampung ke. Itu seperti otot, semakin dilatih akan semakin natural. Ono wong sing wanita tandang tengah dalan kesel ditinggal. Wanita tandang tengah dalan kesel ditinggal. Ora rabi-rabi wis to nek ngono kuwi. Kok guyumu ngono tersindir apa kowe? Wes pacaran ngene bar kuwi tinggal ghosting bahasa saiki. Sehingga butuh healing. Cah saiki healing ya. Masalah gawe-gawe dhewe. Ora healing ya lali berarti semaput. Oke, tintingan tuh. Nah, ini lagu tandang kita yang ketiga. Tandang kami yang ketiga. Karena ini lagu ketiga yang pernah kita buat dalam sejarah perjalanan Leto. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Kertas lagunya judulnya Ruang Rindu. Kalau ada ruang harus diisi sesuatu. Nah, gunanya kumpul-kumpul kemesraan ini adalah mengisi ruang agar kita bisa merindukan hal yang indah, hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan. Oke, sekoce. Mana aku? Yo wes sak karep yo. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta menghirup rindu yang sesakan dada. Dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Kunang-kunangnya luar biasa. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat keringan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakan dada. Kau datang dan pergi itu saja, semua ku terima apa adanya. jana hati melumam di ruang rindu kita bertemu. Kita ber.